dari sengsara. Sengsara, karena cinta. Makasih. Halo Pakde, selamat malam semuanya sobat. Tunjukkan kemana langkah aku ini dalam hidup, dalam cinta. Kekasih tercinta, entah kemana kini tinggal ku sendiri. Dia yang paling ku cinta, dia yang paling ku sayang. Aku mohon kembalikan padaku, kembalikan padaku. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Tangannya diangkat mas, hey. Tangan diangkat coy, biar damai coy. Melepaskan nyawaku ini.